Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, kata beliau, wa ayatun fil Maidah, dan juga ayat dalam surat Al-Maidah ayat 54, wa hiya qawluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad dari kalian, murtad keluar dari agamanya, semula beragama Islam kemudian keluar dan kembali kepada agama kekufuran, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan sekelompok kaum, yuhibbuhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan bahkan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adillatun 'alal mu'minin, yang mana kaum ini sifatnya adalah mereka rendah, tunduk, saling menyayangi terhadap kaum mukminin. A'izzatun 'alal kafirin, dan mereka bengis atau mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Jangan sampai mereka khawatir atau takut dengan adanya salah seorang di antara mereka yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan menggantikan dengan sekelompok kaum yang sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, rendah, saling menyayangi terhadap kaum mukminin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan ini termasuk salah satu sifat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atasnya, dan juga para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama beliau mereka keras terhadap orang kafir, kemudian juga mereka saling menyayangi terhadap atau di antara mereka, di antara para sahabat. Barakallahu fikum. Kemudian qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadhihi sifatu, kata beliau, hadhihi sifatu auliyaillah, ini merupakan salah satu sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, annahum yuhibbunallah wa yuhibbuhumullah, bahwasannya para wali tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Wa yakunun, dan mereka menjadi adillatin al-mu'minin a'izzatin al-kafirin, sifat mereka. Yakni yuhibbunal mu'minin, jadi orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka mencintai kaum mukminin. Wa fihim mula wa fihim mala'unil mu'minin, dan juga di antara mereka ada wala, berloyalitas, cinta, kasih sayang diserahkan kepada kaum mukminin. Wa fihim bughdun wa bara'atan minal musyrikin, dan juga ada pada mereka, yaitu orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kebencian dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Barakallahu fikum, itu termasuk salah satu sifat wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim, yang demikian itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas dan juga serta mengetahui. Wasi'un 'alim, luas karunianya, luas kenikmatannya, luas rezekinya diberikan kepada para hambanya. alim, dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Hadhi arba'u sifatin min sifati auliya'illah. Nah, inilah empat sifat daripada sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ammal ladzina ya'muruna bi ibadati ghairillah. Adapun orang-orang yang mereka memerintahkan agar beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yad'una man fil qubur, mereka menyeru berdoa kepada orang yang ada berada di kuburan. Wal amwat, bahkan para mayit sudah mati. Wal adrihah, dan juga bangunan-bangunan. Wa yusammuna khawariqus syaitan, dan mereka menamakan itu adalah khawariqus syaitan. Naam, yusammuna khawariqus syaitan karamatun min Allah. Jadi mereka putarbalikkan fakta, mereka menamakan kejadian-kejadian yang aneh yang munculnya dari syaitan dinamakan dengan itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhi sifatu a'da'illah jalla wa ala. Maka ini adalah merupakan sifat-sifat musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disamakan, na'am, jangan disamakan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali syaitan, sehingga na'am jauh beda antara wali Allah Subhanahu wa taala dengan wali syaitan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, beliau mengarang sebuah kitab yang kemarin sudah kita baca. Naam, judulnya ada Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, dibedakan atau pembeda, pemisah antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan. Beda. Jauh perbedaannya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ayatun fi Yunus, dan juga ayat dalam surat Yunus. Ayat 62 sampai 63. Wa hiya qawluhu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih di hadapan musuh-musuh mereka, di hadapan perkara-perkara dunia yang terlewatkan dari mereka. Alladzina amanu, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Al-iman wa taqwa, dua kunci untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayat ath-thalath sifat auliya'illah jalla wa ala. Maka engkau mengambil dari tiga ayat ini sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-ula, yang pertama, fi surat Al-Imran. Yang pertama dalam surat Ali Imran. Wal ayat tsaniyah, dan ayat kedua, fi surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah. Wa tsalitsah, dan yang ketiga, fi surat Yunus, pada surat Yunus. Fiha sifatu auliya'illah, yang mana tiga ayat tersebut pada surat yang berbeda-beda, namun di dalamnya ada sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa sifat wali Allah taala? Termasuk sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ittiba', mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, ayat Al-Maidah tersebut, bahwasanya sifat-sifat mereka adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun na'am, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Mereka saling menyayangi bersama kaum mukminin, dan mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa takut terhadap celaan orang yang mencela. Kemudian manittasafa biha fa huwa waliyun waliyunillah, maka barang siapa yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut, maka dia adalah wali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa manittasafa bididdiha, dan barang siapa yang tersifati dengan lawannya, lawan daripada sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut, fahuwa waliyun syaitan, maka dia adalah wali untuk syaitan. Na'udzubillah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif, al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Na'am, kata beliau, summa saral amru inda aksari man yada'il ilm. Kemudian menjadilah perkara menurut kebanyakan atau mayoritas orang yang mengaku dirinya punya ilmu, annahu min hudatil khalqi, bahwasanya mereka adalah para petunjuk untuk makhluk ini, wa hafadz syara', dan bahwasanya mereka adalah para penghafal syariat ini, ila anna ila annal awliya'a, ya, sampai ucapan mereka bahwasanya para wali labudda fihim min tarki ittiba'ir rusul, ini naudzubillah ya. Nah, hingga ucapan mereka bahwasanya para wali itu harus ada pada mereka yang meninggalkan mengikuti para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan barang siapa yang mengikuti mereka, yang mengikuti para rasul, bukan termasuk mereka, bukan termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Diputarbalikkan fakta ini. Kenyataannya diputarbalikkan sama mereka untuk membuat talbis. Nah, penyamaran di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Idza kharaja an syar'," apabila telah keluar dari syariat, yuqalu indahum, dikatakan menurut mereka, hadza arifun, ini adalah orang yang paham, orang yang tahu, wasala ilallahi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala katanya, laisa bihajatin ila ittiba'ir rasul. Naam, laisa bihajatin ila ittiba'i ar-rasul, kata mereka. Orang ini adalah orang yang tahu, paham, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu, tidak butuh untuk mengikuti ar-rasul katanya. Ya'khud anillahi mubasharatan, na'udzubillah. Kata mereka ya, jadi orang ini yang keluar dari syariat ini katanya apa? Katanya dia akan kembali atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengikuti rasul, langsung mengambil ilmu dari Allah taala mubasyaratan, secara langsung katanya. Kata mereka ilmu laduni ya, ilmu laduni. Nah, padahal itu adalah apa? Adalah wangsit-wangsit atau wahyu-wahyu yang mereka namakan yang muncul dari syaitan atau iblis la'natullah alaih. Naam, na'udzubillah. Karena tidak bisa kita mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena naam, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan naam asy-syariah, menyampaikan syariat dan menyampaikan hujjah-hujjahnya. Naam, seperti itu. Adapun sangkaan mereka atau anggapan mereka bisa mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang mustahil. Naam, bagi selain anbiya wal mursalin. Naam. Yaqulun, mereka mengatakan antum ta'khuduna dinakum an mayyitin, an mayyitin yakni bil asanid. Nah, mereka mengatakan kalian mengambil agama kalian dari mayit, orang sudah mati, dari mayit lagi, yakni bil asanid, yaitu dengan sanad-sanad. Wa nahnu na'khudu dinana anil wahyi alladzi la yamut, katanya. Kurang ajar ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalian wahai ahli sunnah atau kalian naam kaum muslimin yang masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah, kalian mengambil apa? Mengambil agama kalian dari mayit lagi. Orang sudah mati, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Fulan sudah meninggal, fulan sudah meninggal. Kalau kita, kata mereka, wa nahnu, dan kami, na'khudu dinana, kami mengambil agama kita, anil wahyi alladzi la yamut, dari wahyu yang muncul dari zat yang tidak mati. Dari Allah Ta'ala langsung, kata mereka. Na'udzubillah. Yas'amuna annahum ya'khuduna lillahi mubasharatan. Mereka beranggapan, mereka berprasangka bahwasanya mereka mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Naam. Barakallahu fikum, ini adalah anggapan yang keliru atau ini adalah anggapan yang batil. Tidak mungkin mereka melakukan seperti ini. Dalam artian tidak mungkin mereka bisa mendapatkan ilmu langsung secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara para anbiya wal mursalin. Naam. Wa man ya'khudhu 'anil rusul falaysa minal awliya 'indahum. Maka barang siapa yang mengambil dari para rasul, maka bukan para wali menurut mereka. Fala yakunu waliyan, maka tidak akan menjadi wali indahum menurut mereka, illa man kharaja an ta'atir rasul, kecuali orang yang keluar dari ketaatan terhadap rasul. Jadi orang yang keluar dari ketaatan terhadap rasul itulah wali, kata mereka. Na'udzubillah ya. Wala yasirul wali al'an fi 'urfi katsirin min mutaakhirin, dan tidak akan menjadi wali sekarang berdasarkan kebanyakan atau adat istiadat kebanyakan manusia belakangan sekarang ini, illa man buniya ala qabrihi qubbatun aw masjidun. Na'udzubillah. Jadi tidak akan jadi wali zaman sekarang ini, fi urfi kathirin, menurut apa? Menurut kebiasaan kebanyakan orang yang belakangan sekarang ini, mutaakhirin, kecuali apa? Kecuali orang yang dibangun di atas kuburannya itu kubah, semacam bangunan atau masjid, itu jadikan wali. Kalau enggak dibangun di atasnya kubah atau masjid, itu bukan wali katanya. Amal madfun, adapun yang dikubur, naam, alladhi dafanahu anis sunnah, yang mereka dikubur di atas sunnah. Dalam artian dalam bentuk kuburan yang sesuai dengan sunnah. Nah, tanpa dibangun kubah dan semisalnya, diratakan kuburannya, cuma sekedar dikasih tanda yang untuk menjadikan tanda, naam, batu dan semisalnya. Kata mereka bahwa ammal madfun alladzina alladzi dafanahu ala sunnah alladzi lam yudha' ala qabri syai'. Adapun orang-orang yang dikubur yang penguburannya itu di atas sunnah, dalam artian yang sesuai dengan as-sunnah, tidak diletakkan di atas kuburannya sesuatu apapun, tidak diletakkan batu-batuan seperti mereka, tidak dibangun di atasnya, tidak dicoret-coret dengan tulisan-tulisan. Nah, menurut mereka fahuwa indahum laisa biwali, maka yang seperti ini menurut mereka bukan wali. Walau kana min afdalin nas, walaupun dia termasuk manusia yang paling afdal, naudzubillah ya. Jadi kalau menurut mereka, nah, menurut mereka orang yang jahat pun kalau dikubur kemudian kuburannya dibangun di atasnya masjid atau kubah, itu wali. Walaupun dulu waktu hidupnya dia peminum khamar, penjudi, penzina, naudzubillah. Summa aidan indahum, kata beliau, kemudian juga indah menurut mereka al-wali lahu zayyun khas, katanya mereka. Wali itu memiliki pakaian yang khusus, penampilan yang khusus, kata mereka. Bi an yalbas imamatan wa yalbas thauban khasan, kata mereka. Kata mereka wali itu adalah yang memakai apa? Memakai imamah, memakai sorban, atau memakai pakaian yang khusus. Kalau dia tidak memakai imamah, tidak memakai sorban dan semisalnya, tidak memakai jubah, itu bukan wali, kata mereka, ya na'udzubillah ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan gaya-gaya mereka. Mereka ingin membuat talbis terhadap orang-orang awam yang mereka tidak paham. Dibikin talbis. Wali itu yang kuburannya dibangun. Wali itu yang kuburannya di atasnya ada kubah, ada kijing-kijingnya. Dan yang semisalnya, kata mereka, na'udzubillah. Yaqul Ibnu Qayyim, berkata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, na'am. Kata beliau, laisa li awliya'illahi alamatun yatamayyazuna biha. Tidak ada pada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu tanda yang mereka perbedakan dengannya. Tidak ada. Bal yakununa kasairin nas, bahkan mereka itu seperti manusia biasa. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala dari si pakaian dan semisalnya seperti manusia biasa. Mayurafun, bahkan mereka tidak dikenal, tidak diketahui. War rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruba ash'ath akhbar madfu'in bil abwab law aqsama 'alallahi al-abarrah. Bisa jadi terkadang ya, orang yang pakainya cumpang-camping, penuh dengan debu, bahkan diusir di pintu-pintu orang tersebut, namun kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya sumpahnya atau doanya itu akan dikabulkan. Bayangkan ini. Nah, orangnya pakainya cumpang-camping, dalam artian pakainya itu tidak terlalu mewah, akhbar, kemudian juga banyak debunya, dan dia diusir di pintu-pintu orang, datang di pintu, diusir. Tidak dipedulikan, padahal itu nah, kalau seandainya dia itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, niscaya ditunaikan sumpahnya. Naam, tidak ketahuan bahwasanya itu adalah wali. Hadis sifatu auliyaillahi, ini termasuk salah satu sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, annahum la yudhiruna anfusahum, bahwasanya mereka tidak menampakkan diri-diri mereka. Bal yahrisuna ala ihtifa, bahkan mereka berusaha semaksimal mungkin. Nah, bersemangat semaksimal mungkin untuk tersembunyi. Dalam artian tidak menampakkan. Li ajlil ikhlasin lillahi jalla wa'ala. Dalam rangka untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak seperti orang-orang sufiah ya. Orang kelompok-kelompok sufiah mereka apa? Kelompok sufiah mereka mengatakan ini adalah wali. Yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa dikatakan wali. Kenapa? Karena sudah hilang dari apa? At-takalif, pembebanan-pembebanan syariat sudah tidak ada lagi. La yu'mar wa la yunha, tidak dilarang, tidak diperintahkan, terserah berbuat apa, terserah. Nah, tidak pernah ikut sholat jamaah, alasannya setiap hari sholat jamaah di Mekah dan semisalnya, dengan alasan-alasan yang tentunya apa? Keluar dari naluri manusia, keluar dari tabiat manusia. Na'udzubillah. Idan, kata beliau, jika demikian min sifati awliyaillah, termasuk sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawadu', rendah atau merendahkan diri, wal ihtifa, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bersembunyi, tidak menampakkan, wa adamuz zuhur, dan tidak menampakkan di hadapan manusia. At-tawadhu, rendah diri, wal ihtifa, tidak bersembunyi, tidak menampakkan di hadapan manusia. Itulah sifat-sifatnya. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. ma tawadha ahadunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum, cukup sekian dulu yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.